senajan kowe ngilang rapi iso tak sawang nanging ning ati tansah kelingan manise janji janjimu kuwi larani ati aku loro ning sih kuat yang kau. janangmu. Aku ngedem-ngedem hatimu, bako mempertahankanmu. Suun mung pangapuramu tutukan.

Thank you. lahir batin ni kabe kutu tak lalek ni masio abot sanggane. Riko sing ana nang atine sun. Thank you. tekan pungkase umurku. Nanging saiki ne kowe ninggal janjine, ibarat banyu mili wis tekan segoro. Aku kabeh janji manismu ora ono bukti. Aku ra maksa kowe dadi jodohku, sing tak jaluk tulus seko atimu. Nek pancen sliramu kui tulus tresno karo aku,